lama sudah kau ada di sisiku, temani setiap suka duka kita bersama. Tak pernah kau kerutkan wajah cantik walau terluka, kau selalu ada.